Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Alkisah seorang raja memerintah di suatu negeri. Pada suatu hari, seseorang datang ke istananya dan menasehati raja. Maaf, Baginda. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Baginda. Suruh dia masuk. Akhirnya, orang itu datang menghampiri Baginda Raja dengan dikawal orang pengawal setia raja. Ada keperluan apa jauh-jauh dari negeri seberang kamu menemuiku? Maaf, Baginda. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu hal kepada Baginda. Apa yang ingin kau sampaikan kepadaku? Balaslah orang yang berbuat baik karena kebaikan yang ia lakukan kepada Baginda. Tetapi jangan hiraukan orang yang berbuat dengki pada Baginda, karena kedengkian itu sudah cukup untuk mencelakakan dirinya. Maksud orang itu adalah hendaknya kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik pada kita. Namun, kita jangan membalas orang yang berbuat dengki dengan kedengkian lagi. Cukup kita biarkan saja. Ternyata tidak hanya orang itu saja yang datang. Di situ juga ada si pendengki. Sesaat setelah orang memberi nasihat pergi, ia lalu menghadap raja. Baginda, bolehkan saya juga menyampaikan sesuatu hal? Silahkan. Apa yang ingin kamu sampaikan juga? Tadi orang itu berbicara padaku bahwa mulut Baginda bau. Jika Baginda tidak percaya, panggillah lagi orang itu esok hari. Jika ia menutup mulutnya, itu pertanda bahwa ia menghindari bau mulut Baginda. Apa? Benarkah apa yang kau ucapkan? Benar, Baginda. Saya tidak berbohong. Orang itu sendiri yang berkata kepada saya, Baginda. Berani sekali orang itu berkata seperti itu. Pengawal! Beritahu ke penasehat itu, esok hari suruh dia datang menemuiku. Baik, Baginda. Sebelum orang itu dipanggil, si pendengki menghampirinya terlebih dahulu dan mengundangnya untuk makan bersama. Nampaknya perjalananmu masih jauh. Singgahlah di rumahku dulu. Iya, sepertinya memang sudah tidak ada kapal. Saya harus menunggu sampai esok hari. Baiklah, saya akan singgah di rumahmu. Kebetulan sekali ibuku masak enak hari ini. Makanlah di rumahku sebagai ucapan pertemanan kita. Wah, kamu tahu saja saya memang sedang lapar. Si pendengki meminta ibunya untuk memasak makanan dengan banyak bawang dan berbau tajam, sehingga mulut si penasehat menjadi bau. Tiba-tiba, pengawal raja menghampiri si penasehat. Kamu orang yang tadi datang menemui raja, kan? Iya, benar. Ada masalah apa? Esok hari kamu harus menemui raja. Ini perintah. Baik, sampaikan kepada Baginda. Aku ingin menemui Baginda Raja esok hari. Keesokan harinya, si penasehat menemui raja dan kembali memberikan nasihat yang sama. Lalu raja menyuruhnya untuk mendekat. Kemarilah kau mendekat. Aduh, bau mulutku bau sekali. Kalau aku mendekat ke raja, aku takut aroma mulut ini akan mengganggu raja. Orang yang telah memakan banyak bawang itu lalu mendekati raja dengan ragu dan menutupi mulutnya sendiri karena khawatir aroma mulutnya akan mengganggu sang raja. Kenapa kau menutup mulutmu? Berarti benar apa yang diucapkan orang yang waktu itu datang kepadaku? Kalau orang ini benar-benar menghinaku, terlaluan. Pengawal, ambilkan aku kertas dan pena. Aku akan memberikan orang ini hadiah. Baik, Baginda. Ini kertas dan penanya. Si penasehat tampak bingung dan penasaran apa yang akan dilakukan baginda. Dia merasa tidak berbuat apa-apa. Tapi, kenapa raja ingin memberikannya hadiah? Si penasehat hanya berdiri diam dan masih tetap menutup mulutnya. Bawalah surat ini kepada salah seorang menteriku. Niscaya ia akan memberimu hadiah. Penasehat lalu bergegas pergi dan melaksanakan apa yang raja perintahkan. Sebetulnya, surat yang ditulis raja ini bukanlah surat untuk pemberian hadiah. Raja sangat tersinggung. Karena itu ia menulis dalam surat itu, "Hai menteriku, jika engkau bertemu dengan orang yang membawa surat ini, penggalah kepalanya. Kemudian, bawalah kepala orang ini ke hadapanku, karena orang ini sudah menghinaku." Di pintu keluar, nampak si pendengki sedang bersembunyi di samping istana. Dia menunggu kabar dari si penasehat. Penasehat, cepat kemari. Kamu, ada apa? Kenapa harus bersembunyi? Apa yang dilakukan baginda kepadamu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Itu? Apa yang kamu bawa? Oh, ini. Ini surat dari raja. Raja menjanjikanku hadiah dari salah seorang menterinya. Apa? Hadiah? Jadi, raja tidak marah kepadamu? Marah? Maksudmu apa? Aku jadi semakin tambah tidak mengerti. Berikan surat itu kepadaku, cepat! Tapi... biar aku yang membawanya ke menteri. Akhirnya... orang yang pendengki itulah yang celaka dan mendapat hukuman mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hasad, iri dan dengki akan menggerogoti dan memakan segala kebaikan sebagaimana api membakar kayu api yang kering." Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.